DJ Music. Oh, lampu ne disco. Awakku rudek mikir bojo loro. Bojo sing enak jalo disayang, sing tua ceroka ditinggal. Yo gak tinggal kape iki pokoke ya. Apa jalo? Sirahmu meterai so turu. Andum tresno dek uko andum waktu. Mikir putuwe, mikir belanjane. Njur saiki bingung atine. Apa? klok klobot ning ngisor wit linjo. Paling abot ninggal anak bojo. Tuku donat ning Kalimantan, tetep semangat kanggo masa depan. Tetep semangat kanggo masa depan. Hey, apa lagi? Joget, yo. Buah manggis legi rasane ning pasar Kemis tuku lele deni caknan manis sesame tapi sayang bisa trupa cari tapi sayang bisa trupa cari Joko tengkir tuku bakso asik dipikir barai lo pikere gawe lagu angel dicolong judule pindhi lah sik dipe judule ta judule ta sawara satru to Tanjung Perak tepi laut ya siapa suka boleh ikut Tanjung Perak kapal kobong monggo pinarak kamare korok wah jorok rusuhe rusuh jorok ya jorok ya Godong waru, godong koro paling ayu anjene mbok rondo tetep gora butuh bagi ya panggonane nyelempit rasane enak godane rusuhe rasane aku percil aku sotik deni canan pete para promotor harus tertarik ini trio yang paling asik ini trio yang paling asik luar biasa trio paling asik moga-moga ditanggap pong yo ditanggap tanggap tulung tanggap tanggapen teni tadi jope promotor kiyo wong ganteng-ganteng lho. Wong kok ngene kok dibanding-banding ke saing-saing ke yo mesti kalah tak oya oh aku yo ora mampu mongsa aku mencintaimu ku berharap engkau mengerti di hati ini

Bojo satru, satru wae sayangku. Wis tak pupuk winie katresnanku kanggo awakmu. Tungguku duka lamu urip ayam kanggo senang. Bye. aku ngedem-ngedem hatimu. Bako mempertahankanmu. Kelingan kadang mesam-mesam dhewe. Mendah. Iya. Guyang-guyu dhewe. Wes sedih-sedih dhewe. Heleh.

kangen troning dodo. Saya butuh Westa Liwati DC Musik. Aku lo neng terminal, malah mbek tinggal. Ngawi kenanganku ora bakalan aku ngelaleke. Biyen aku duwe pacar anak ipa tukiran bakal pecah ono ning pinggir prapatan. Bakalan aku ngelaleke maksud jaman semono kowe janji karo aku nanging nyatane kowe ngingkari janjimu. Ora sumpah aku ora ngingkari lho. Bojo ngono mas, kowe sing ilang sih. Nek janji ya ditepati lho. Pasti jan. Sabar ya. Aku lo ngenteni sampean lo mas. Masa? Yo. Gak keseweneng. Lo tangannya di DC Musik. Iyan aku kangen kangen karo seliramu. Masuk. Tak sawang-sawang fotomu neng dompetku. Masuk. Tak elu selalu

yang ngomong sayang disayang ora. Disayang lho. Jujur. Aku tulur kok. Jujur. Pertahan ke. Tunggu nih. Daripada aku ngelalek ke loro-loro. Mau gak sate hatiku yang tak terus nero koin mandi.